Enggak juga, masa kayak gitu, masa hanya karena Anda suka, ngomong Anda suka, kemudian Anda berarti bakal borong. Berarti Anda di sini menafikan lazimul qaul yang antum tetapkan terhadap kalimat Anda. Paham enggak? Nah, gitu. Ya. Itu keadaan keberapa? Kedua. Kalau keadaan pertama tadi, karena Anda menetapkan itu, maka antum boleh menisbatkan kelaziman tersebut kepada Anda. Karena Anda oke-oke aja dengan itu. Dan Anda sorohatan bilang, iya betul. Tapi kalau keadaan kedua, gak boleh antum menisbatkan perkataan ke Anda. Gak boleh, sangat tidak boleh. Itu berdusta, betul-betul. Paham gak di sini? Konteks ketiga. Anda berbicara. Ya. Bismillah. Tehnya diseruput lagi. Masya Allah. Ini manis tapi enggak manis-manis amat gitu. Suka mantap. Ya. Udah habis itu enggak ada percakapan lagi. Bang Jek kemudian ngomong ke teman-teman Torik. Ustaz nunggu borong tehnya. Ini fitnah namanya. Ya kan? Tidak ada perbincangan lazimul qaul kan tadi kan? Kan setelah anu nyeruput, anu komentarin enggak ada kemudian Bang Jek ngomong ke Anda. Ustaz, antum suka ya sama anak gadis pemilik teh ini? Gak ada ngomong gitu. Antum mau ngeborong ya? Gak ada ngomong gitu. Udah diem aja abis itu, berpisah. Gak ada perbincangan lazimul qaul. Kemudian Bang Zek kemudian membicarakan lazimul qaul dari kalimat ana tadi yang tidak ditetapkan dan tidak pula dinafikan. Paham gak sih? Karena gak ada pembicaraan. Paham? Ketika tidak ditetapkan dan tidak dinafikan, maka tentu tidak boleh dinisbatkan lazimul qaul itu kepada pemilik kalam. Gak boleh. Contoh misalnya yang sekarang nih, bukan belakangan ini, berapa bulan ini, tentang tusuk sate itu. Ustadz tusuk sate katanya. Di beberapa video apa? Bilang apa? Saya kalau punya jenggot, maka orang tua saya atau siapa gitu akan bilang jenggot saya kayak tusuk sate. Itu kalimat kan bisa dipahami. Maklumul makna maksudnya. Lazimul qaul dari itu apa? Apakah ketika kita nonton video terus kita membuat lazimul qaul, ustaz berarti antum menghina sunnah ya gitu. Dia setuju atau enggak dengan kalimat itu? Enggak. Dan apakah kalimat kalau saya pakai jenggot atau berjenggot, bukan pakai jenggot, berjenggot, nanti orang tua saya bilang kayak tusuk sate jenggotnya. Mungkin karena emang kayak gitu jenggotnya kurang ini. Ya karena dikerok jadi kan tajam. Dan beliau juga bilang, bukan berarti saya enggak mau ikut sunnah, bilang kayak gitu, ya kan? Kemudian kita bilang, oh itu ustaz itu menghina sunnah. Dibilang sunnah jenggot itu sunnah jenggot tusuk sate. Baik, ini masuk ke dalam konteks berapa? 1, 2, atau 3? 3. Apa hukumnya? Boleh enggak dinisbatkan perkataan itu kepada ustaz tersebut? Tidak boleh, haram. Pertama, kenapa? Karena dia tidak menafikan maupun mengisbatkannya, konsekuensi dari kalimat beliau itu pertama. Gak pernah beliau bilang, oh iya benar saya emang menghina sunnah, gak pernah kan ngomong gitu. Dan juga gak pernah juga ada percakapan terus beliau bilang, enggak saya gak menghina sunnah, ya kan, gak ada. Jadi kita harus sukut, diam, karena gak pernah diomongin. Yang kedua, itu lazimul qaul yang batin, karena yang beliau ceritakan itu bukan beliau pengen hina sunnah, bukan. Tetapi kenyataan bapak saya atau orang tua saya atau siapa, kalau ngeliat saya berjenggot, itu kok jenggot saya ketusuk, itu hanya menceritakan kenyataan. Bukan menilai pribadi terhadap sunnah jenggot, bukan. Jadi ada dua kesalahan fatal bagi teman-teman tuh yang menyebut hal seperti itu. Itu manhajnya gak benar tuh, manhaj ilminya dalam mensate, tusuk satekan jenggot itu gak benar. Pertama,